Oke, buat yang minta dia abis ini diturutin sama Via. Sekarang dikasih lagu yang terbaru dulu ya. Ya, buat yang bisa, yang suka jerit hatiku, boleh nyanyi sama-sama. Serra. Terpuruk sepi sendiri. Saben dino aku kelingan karo awakmu. Apa nang kono koe juga mikir ke awak. Tak ono lanangan liyo sing iso gantekno awakmu. Meso muka panjang jeru nang jero atiku. Ku coba melawan duniaku demi kamu. Mergo tanpamu aku raiso ngerasa. Ku mohon sayang mengertilah keadaanku. Aku raiso bernafas tanpa kau di sisiku. Tak kusangka kowe teko ninggal aku. Ku semua janji manismu. Tak keroso Seremania Vianisti Klaten, suaranya mana?